Saat kecil, kita semua dirawat dan dibesarkan oleh orang tua. Dan ketika kita sudah dewasa, mereka pun mulai beranjak menua. Tentu saja, disinilah saat kita sebagai anak untuk mendampinginya. Tapi kadang seiring bertambahnya usia, seiring dengan kesibukan kerja, terkadang kerjaan jadi alasan bagi kita untuk jarang menemui mereka. Kadang gak ada waktu, kadang urusan ini urusan itu membuat kita lupa. Lupa untuk menelpon ayah dan ibu, lupa untuk mengunjungi mereka, lupa untuk memberikan perhatian kepada mereka. Ya, mengais rezeki sering dijadikan alasan absen gak bisa datang menemani. Urusan pekerjaan sering dijadikan alasan tidak sempat memberikan perhatian. Ingat, rezeki kamu tergantung pada bakti kamu. Doa orang tua adalah berkah untuk kita semua. Dan sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah harta kekayaan. Tapi yang mereka butuhkan adalah kebersamaan. Yang mereka butuhkan adalah perhatian. Yang mereka butuhkan adalah waktumu bersama dengan mereka yang tidak ternilai harganya. Yang mereka butuhkan adalah perhatianmu. Sekedar berbicara di telepon saja pasti membuat mereka penuh dengan sukacita. So, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan mengingatkan kita semua. Jadi, abis nonton video ini, langsung telepon orang tua ya. Dan titip salam juga dari saya untuk mereka. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.